Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, permasalahan fikih merupakan permasalahan barakah fikum yang tidak luput dari yang namanya perselisihan di kalangan para ulama. Namun seorang muslim yang bijak, terlebih lagi dia yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, dalam menghadapi yang namanya perselisihan di kalangan para ulama, maka mereka mengikuti torekoh, jalan yang ditempuh oleh para ulama dalam menyikapi perselisihan. Yang pertama, tidak menjadikan perselisihan tersebut barakallahu fikum ya sebagai alasan untuk bertaassub fanatik dengan satu pendapat atau pendapat yang lain. Yang kedua, dia harus berlapang dada terhadap perselisihan yang ada, terlebih lagi dalam permasalahan yang sama-sama kuat dalilnya, sehingga tidak boleh yang satu dengan yang lainnya bermusuh-musuhan dalam keadaan barakallahu fikum hal itu masih diperselisihkan. Maka di antara sebab mengapa para ulama berselisih, ini banyak sebabnya barakallahu fikum. Di antaranya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Hani bin Buraik dari negeri Yaman, yang beliau sekarang sebagai menteri di Yaman barakallahu fikum, beliau menyebutkan di antara sebab-sebab mengapa para ulama berselisih. Yang pertama barakallahu fikum, di antaranya adalah ulama satu dengan yang lainnya terkadang ada yang mendapatkan hadis, yang lainnya tidak mendapatkan hadis tersebut. Misalkan satu ulama berpendapat haram berdasarkan satu hadis, sementara ulama yang lain berpendapat makruh. Kenapa berpendapat makruh, tidak haram? Dikarenakan hadis yang lain yang dia dapat, sementara ulama yang sebelumnya yang lain tidak mendapatkan hadis yang telah didapat oleh ulama yang lain. Mengapa demikian? Mengapa terkadang satu ulama mengetahui hadis sementara ulama yang lain tidak mengetahui? Karena memang pada zaman dahulu barakallahu fikum, yang namanya hadis itu benar-benar dicari dan susah dalam mencarinya. Beda dengan zaman sekarang, tinggal ngeklik ya ketemu. Tapi walaupun demikian, semangatnya para ulama zaman dahulu dibandingkan sekarang jauh bagaikan barakahikum langit dan sumur. Ya. Sekarang kita mudah, buku hadis banyak dijual, Sahih Bukhari tinggal baca tinggal ngafal. Susahnya luar biasa. Baru hadatsana, apa artinya hadatsana? Tapi insya Allah kalian semua tahu, maksud saya orang lain. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, barakakikum. Mengapa para ulama berselisih? Dikarenakan diantaranya mereka sendiri berselisih tentang, ya, menyikapi perawi hadis. Misalkan Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat hadis ini dhaif dikarenakan di situ ada si fulan. Imam yang lain, misalkan Imam Al-Lais berpendapat hadis ini sahih. Ya, rawi fulan tadi tidak sampai dhaif. Ya, berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam menghukumi derajat hadis. Akhirnya beda hukum. Barakallahu. Jangan sampai kita ini kemudian sok pintar menyalahkan para ulama. Tapi kalau tidak sependapat dengan ulama karena kita memiliki dalil yang lebih kuat, ini tidak mengapa. Tapi kalau sok pintar, tidak boleh. Barakallahu. Yang ketiga diantara sebabnya adalah barakallahu'alaikum, dikarenakan beda dalam memahami hadis, memahami maknanya. Misalkan Imam A berpendapat, ya, hukumnya halal. Imam B berpendapat hukumnya makruh. Kenapa berbeda pendapat padahal hadis yang dipakai sama? Itu barakahfikum dikarenakan diantaranya dalam memahami konteks hadis tersebut. Barakahfikum. Yang terakhir diantara sebabnya adalah dikarenakan beda dalam memahami sisi bahasa Arab. Sisi bahasa Arab. Contohnya ya, dalam hal wudu, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat huruf ba, wamsahu biru'usikum, dan usaplah, ya, kepala-kepala kalian. Ba di sini berpendapat sebagian. Maka Imam pendapat Imam Syafi'i dan madhab Imam Syafi'i berpendapat begini, maka seperti ini sah menurut Imam Syafi'i. Sementara imam yang lain, barakamikum, jumhur para ulama berpendapat bi di sini, ya, barakamikum, keseluruhan, ya, dikuatkan dengan hadis Utsman bin Affan dan juga hadis yang lain Zaid bin Harithah. Prakteknya Nabi ketika berwudu begini, boleh dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi, agak morat-marit rambutnya. Kalau ingin enggak morat-marit, belakang dulu baru ke depan. Ke depan dulu baru ke belakang, ya. Enggak morat-marit. Enggak apa-apa, terserah, baru begini. Oleh karenanya, Imam Syafi'i ada uzur, beliau berpendapat seperti itu. Namun orang yang datang setelahnya seperti kita yang memiliki pendapat seperti jumhur mayoritas para ulama yang berbeda dengan Imam Syafi'i, ya sudah. Tapi tidak boleh kemudian barakakum kita bermusuhan. Ya. Barakakum. Para ulama mereka mujtahid. Kalau benar mendapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Adapun orang yang datang setelahnya seperti kita, barakakum, mana yang paling kuat menurut kita? Jangan kemudian, wah, kalau saya sejak dulu sudah madhab Syafi'i, bagaimanapun walaupun salah juga madhab Syafi'i, maka dapat satu saya. Yang dapat satu itu Imam Syafi'inya dan ulama yang mengikutinya. Adapun kita, ya salah ya salah. Barakallahu ta'ala bissawab. Ini diantara mengapa para ulama berselisih. Ya, bukan kemudian, oh, ulama A itu lebih pintar dari B, ulama ini bodoh, ini pintar, gak bisa. Ya, karena mencari hadis zaman dahulu satu hadis saja itu bisa sampai terkadang 2 minggu perjalanan. Perjalanan gak ada yang namanya pesawat, motor, ya, Ranger, enggak ada. Ya, Innova enggak ada. Maka apa? Terkadang jalan kaki, terkadang naik unta, naik kuda. Belum lagi kalau kudanya tidak diberi makan, enggak bisa jalan. Barakallahu fikum. Maka mendapatkan banyak hadis sebagai penguat atau yang menghapuskan hukum yang sebelumnya, itu terkadang tidak dia dapat. Itu yang membuat mereka terkadang berbeda pendapat. Barakallahu fikum. Namun langkah mereka, ya, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, barakallahu fikum, itu mendapatkan pahala. Dan merekalah ya ahlus sunnah wal jamaah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ahlus sunnah wal jamaah hum ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis. Beda dengan ahlul mantik, ahlul kalam. Mereka tidak mau dan tidak mampu mempelajari ilmu hadis. Tidak mampu otaknya untuk menghafal. Oleh karenanya bisanya cuma mengotak-ngatik ayat, mengotak-ngatik hadis. Dibawa ke sana, dibawa ke sini, ya, tidak mampu menghafal hadis. Oleh karenanya dia tersesat. Walaupun dia profesor, doktor, ya, sekolahnya di Amerika, di Inggris, ya, malas dalam menghafal hadis. Ketika datang firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Orang Nasrani, ahlul kalam, ahli filsafat mengatakan tulihatu. Orang Kristen, orang Islam aja mereka ya bimbang dengan lafaz inna. Inna itu kan kami. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Kami itu kan lebih dari dua. Maka yang benar kita orang Nasrani. Ya, maka ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya. Barakallahu. Maka mereka bimbang. Kenapa tidak ana? Nah, seperti itu. Dibodoh-bodohin. Namun kita tidak bodoh. Yang namanya inna dalam bahasa Arab atau nahnu, kami, barakallahu fikum, itu kalau untuk Allah adalah pengagungan. Walaupun nahnu itu lebih dari dua, dua atau lebih, barakallahu fikum, itu adalah bentuk pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Tuhan kita ada tiga. Itu yang mereka tidak tahu. Sebenarnya mereka tahu. Ya, tapi mereka mencari celah agar kaum muslimin tersesat. Jadi barakallahu fikum, inti dari yang kita sampaikan barusan adalah permasalahan hadis, permasalahan fikih ini banyak terjadi yang namanya perselisihan. Barakallahu fikum. Tapi kita tidak boleh ngambil enaknya saja, ya. Ketika bergabung dengan ini, kondisi ini, wah kita berpendapat ini A. Ketika bergabung dengan ini, enaknya berpendapat B. Ya. Barakallahu. Qala ashabu fiqhil muyassar hafidhahumullahu ta'ala. Barakallahu. Kita ulangi. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Syurutu wujubiha, syarat-syarat wajibnya zakat hewan ternak. Jadi hewan ternak itu apa saja yang ada zakatnya? Hadi, hewan ternak apa saja yang ada zakatnya? Satu. Loh, masya Allah, mana Muhammad? Hewan ternak apa saja yang ada zakatnya? Sapi, kambing, unta. Itu ayam yang besar itu, kalkun, ya? Kerbau ada enggak? Ada. Kerbau dianggap barakallahu fikum ada zakatnya. Kalau barakallahu fikum sahur ada zakatnya enggak Ibrahim? Banteng enggak ada. Barakallahu, tidak ada. Ya, sapi liar atau banteng tidak ada. Sebagaimana pendapatnya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Tidak ada zakatnya. Thayyib. Yustaratu li wujubi zakati fi bahimatil an'am asyurutu taliyah. Dipersyaratkan pada wajibnya zakat hewan ternak beberapa persyaratan berikut ini. Al awal yang pertama, antabalughal an'amun nisabus syar'i. Antabalughal an'amun nisabus syar'i. Hewan ternak barakabikum mencapai nisab yang syar'i. Mencapai nisabnya. Misalkan barakabikum ya, kalau unta 5 minimal ya. Kemudian sapi 30, kambing 40. Kurang dari itu tidak ada. Wahuwa fil ibil khamsun. Pada unta jumlah minimal adalah 5, nisabnya 5. Wa fil baqari 30, dan pada sapi apabila berjumlah 30. Wa fil ghanami 40, dan pada kambing apabila jumlahnya minimal 40. Liqauli Rasulillah alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laisa fi maduna khamsi zaudi shadaqah. Tidak ada zakat barakallahu fikum pada unta yang kurang dari 5 ekor. Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Barakallahu fikum. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi kalau unta 5 baru ada zakatnya. Wali hadisi Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dan berdasarkan hadis Mu'ad, semoga Allah meridhai beliau, beliau menyatakan, ba'athani Rasulullah alaihi salatu wassalam asdaqu ahlal Yaman fa'amaroni an akhudha minal baqar min kulli 30 tabi'an wa min kulli 40 musinnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'ad bin Jabal, mengutusku ya agar aku ya memberitahukan kepada ahlul Yaman, penduduk Yaman, tentang sedekah, tentang zakat. Maka beliau Nabi memerintahkan aku untuk mengambil, memungut pada sapi ya, apabila berjumlah 30 barakafikum, maka dikeluarkan zakatnya ya berupa tabi. Tabi ini adalah sapi betina umur 1 tahun penuh jalan. 1 tahun jalan 1 hari itu sudah mulai dihitung. Tapi kalau 1 tahun kurang bukan tabi, belum. Jadi kalau ada sapi ya berjumlah 30 dimiliki oleh orang, maka zakat yang dikeluarkan itu berupa 1 tabi. Apa itu? 1 ekor sapi betina. Ini betina. Karena dengan betina itu barakallahu fikum ya bi'nillahi ta'ala bisa berkembang. Umurnya tabi itu apa? 1 ekor ya sapi betina berumur 1 tahun genap jalan menuju tahun kedua. Wa min kulli 40 musinnah. Barakallahu fikum. Dan pada umur 40 pada jumlah 40 ekor sapi, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah berupa musinnah. Musinnah ini adalah sapi betina yang umurnya genap 2 tahun jalan masuk tahun ketiga. Musinnah. Kalau punya 30 ekor sapi, maka zakatnya 1 tabi. Apa 1 tabi? Imam. Naam. 1 ekor sapi betina berumur 1 tahun genap jalan masuk ke tahun kedua. Kalau memiliki 40 ekor sapi barakallahu fikum, maka zakatnya berupa apa? Abu Yoga. Musinna. Umur? Dua tahun jalan. Itu kambing betina apa kambing jantan? Apa? Oh, sapi. Nah, sapi betina. Nah, itu dites ya. Nah, sapi betina. Musinna. Barakallahu. Jadi pelajaran fikih ini memang harus dihafal juga. Ya. Yang banyak menghafal ini fikih. Yang banyak harus mengoreksi. Di antaranya akidah. Mengoreksi hati, ini riak, enggak. Kemarin itu sudah dibahas. Barakallahu. Pernak-perniknya. Barakallahu. Kemudian kata pengarang kitab fikih Muyassar, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fa idza kanat saimatur rajuli naqisatan min arba'in syatun falaisa fiha shadaqah. Barakallahu. Maka apabila min arba'ina syatan, maka apabila ada kambing yang berjumlah 40, barakallahu, kambing berjumlah 40 itu kan mencapai nisab, ya, jumlah minimal kambing mencapai nisab kan 40. Apabila ada jumlah pada kambing ini 40 ekor, berarti mencapai nisab. Namun ternyata digembalakan, gembalakannya ini barakafikum, ya, saimah, saimahnya maksudnya digembalakan, namun gembalanya ini adalah alufah. Alufah ini barakafikum, dia di kandang, di ternak, di kandang dicarikan makan, atau kadang barakafikum makanannya, rumput-rumputnya beli, maka tidak ada sodakoh, tidak ada zakatnya. Barakafikum. Ini diantara pendapat yang menyatakan bahwasanya, ya, diantara persyaratan, ya, bahimatul an'am, hewan ternak yang ada zakatnya adalah hewannya itu tidak dikandang dan dia dibiarkan bebas makan rerumputan liar yang pemiliknya ini tidak mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, merasa berat merawatnya, maka tidak ada zakatnya kalau seperti itu. Tapi kalau dia mengeluarkan barakafikum yang namanya biaya, ya, mencari rumput sana sini, ya, barakafikum, apalagi di kandang, ya, tidak bebas, maka tidak ada zakatnya walaupun, ya, mencapai nisab, walaupun barakafikum jumlahnya 40 ekor kambing. Jadi di antara persyaratan hewan itu dizakatkan adalah hewan tersebut barakafikum adalah hewan yang digembalakan, namun barakafikum dia bebas, bebas, bebas. Kalau ternyata digembalakan bebas tapi kurang dari 40, ya, maka tidak ada sodakoh. Bagaimana tadi disebutkan, faidah kanat sa'imatur rajuli naqisatan min arba'ina syatan falaisa fiha shadaqah. Barakallahu. Kurang dari 40 tapi digembalakan bebas liar, ya, memakan makanan atau barakallahu rumput-rumputan liar, maka itu ada zakatnya. Kalau jumlahnya 40, tapi kalau jumlahnya kurang dari 40 barakakum, walaupun digembalakan makan rumput-rumput yang liar, maka tidak ada zakatnya. Barakakum. Jadi intinya syarat yang pertama adalah mencapai nisab. Barakatuhum. Asyartu tsani, syarat yang kedua. Ayyahula alal an'ami haula kamilin inda malikiha wa hiya nisab. Yang kedua adalah mencapai haul pada hewan ternak dengan haul yang sempurna. Yang sempurna, barakah fikum, bagi pemiliknya. Sempurna. Kalau ternyata barakah fikum, ya, dia punya baru 10 bulan milik dia, kemudian sudah bukan milik dia lagi, barakah fikum, sisanya, maka tidak mencapai haul. Jadi ketika mencapai nisab, ya, 5 untuk unta, 30 untuk sapi, 40 untuk kambing, mencapai nisab, ini harus 1 tahun. Hitungannya bukan kalender Masehi, tapi kalender Hijriah. Kalau kurang 1 jam, 2 jam bagaimana? Dianggap mencapai haul. Kurang 1 hari, maka belum. Barakallahu'alaikum. Dalilnya di hadis la zakata fi malin hatta yahula 'alaihil haul. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Tidak ada zakat pada harta yang barakallahu'alaikum. Tidak ada zakat pada harta sampai harta tersebut mencapai haul. Tidak ada zakat pada harta sampai harta tersebut mencapai haul. Namun ada di sana sesuatu yang dizakatkan tidak menunggu haul. Contohnya apa, Pak Safari? Ada yang dizakatkan tapi tidak sampai menunggu haul. Contohnya apa? Perdagangan. Ya, ini satu pendapat. Apa lagi? Lupa. Apa lagi, Pak Muslim? Nah, zakat pertanian. Enggak ada haul, ya, tapi langsung ketika panen. Yauma hasadi. Tatkala panen, barakallahu. Syarat yang ketiga. Yang kedua tadi mencapai haul yang sempurna yang dimiliki. Syarat yang ketiga, antakuna saimah. Syaratnya adalah hewan ternak tadi itu digembalakan. Maksudnya bagaimana digembalakan? Wahiyallati tar'al kala al-mubah. Yakni dia digembalakan, ya, barakafikum, yang kemudian dia memakan makanan rumput-rumputan yang liar. Wahuwalladhi nabata bifi'lillahi subhanahu duna ayyasra'ahu ahadun filhawli au aksarihi. Yakni rumput-rumputan yang tumbuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya unsur ditanam oleh seseorang. Kalau ditanam barakofikum, ya, itu membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya. Ini tidak, ya. Dia memakan makanan dari rumput liar hewan-hewan ternak tersebut, barakofikum. Maka ini disebut sa'imah. Barakallahu. Fil haul, dalam masa haul, au aktsaruhu, atau dominannya. Misalkan barakallahu, ya, 10 bulan, 11 bulan, ya, dia bebas barakallahu, mungkin ketika waktunya pulang ya pulang, digiring ke kandang. Tapi dia bebas. Satu bulannya baru dicarikan. Maka dominan seperti ini, barakofikum, dominannya adalah memakan makanan rumput yang liar dengan tanpa pemiliknya ini mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, maka ada zakatnya. Barakofikum. Untuk persyaratan yang ketiga ini, syaratnya harus dia itu adalah hewan sa'imah yang digembalakan di padang yang bebas, yang memakan makanan rumput yang liar. Ini adalah persyaratan menurut jumhur mayoritas para ulama. Dan juga pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah, kemudian Al-Imam Asy-Syaukani dan Asy-Syeikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun Imam Malik dan Imam Al-Lais, beliau berpendapat tidak harus sa'imah. Walaupun itu di kandang, orang mencari, ya. Kalau bukan sa'imah berarti alufah. Alufah ini barakallahu fikum hewan yang dia di kandang. Makannya didapat dari ya rumput-rumput yang dicarikan dengan mengeluarkan tenaga atau biaya atau beli. Maka itu alufah. Menurut Imam Malik rahimahullah dan Imam Al-Lais itu ada zakatnya. Kalau sudah mencapai nisab dan haul. Mungkin ini bisa diterapkan di tempat-tempat yang zaman sekarang ini barakallahu fikum yang tanah kosong ya. Padang rumput yang sudah mulai tidak ada. Bagi yang berpendapat seperti ini ya sudah. Tapi jangan kemudian kita pakai logika-logikaan. Mana yang lebih kuat ini itu yang dipakai. Barakallahu fikum. Kalau kita yang punya 40 barakallahu fikum masyaallah. Ya sudah. Usahakan kita ini tidak harus ya berpendapat yang seperti jumhur mayoritas para ulama, ya kita keluarkan. Ya. Tidak harus mewajibkan orang lain juga. Kesadaran kita sendiri ingin mengeluarkan, bersyukur kepada Allah. Barakallahu fikum. 40 ekor kambing. Satu kambing barakallahu fikum harganya misalkan 2 juta. 40 berarti 80 juta. 80 juta disuruh sedekah atau zakat mengeluarkan sekitar 2 juta berat. Kecuali barakallahu fikum memang itu tidak bisa dikeluarkan lagi karena habis. Belum haul barakallahu fikum sudah berkurang. Ya nisabnya sudah berkurang, mungkin membayar hutang atau semisalnya barakallahu fikum. Maka ini beda lagi. Liqaulihi alaihi salatu wassalam wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha. Di antara persyaratan yang ketiga ya adalah hewan tersebut harus hewan gembalaan yang liar, maksudnya yang dibiarkan ya memakan makanan rumput liar. Ini hadisnya adalah hadis barakallahu fikum yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah nomor 1454. Beliau bersabda, "Wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha." Dan pada zakat kambing. Ini adalah sa'imah ketika dia digembalakan. Dibiarkan bebas memakan makanan atau memakan rumput liar. Idza kanat 40 ila 100 isrin wa isrin syatun. Apabila mencapai 40 ekor kambing sampai sekitar 120 ekor kambing, maka yang dikeluarkan hanya syatun, satu kambing betina. Ada orang punya 120 ekor kambing, yang dikeluarkan ya satu ekor betina. Punya 40 minimal, yang dikeluarkan ya satu ekor betina kambing. Kalau punya 70 imam. Kalau 40 berapa? Kalau 80 dua kali lipatnya. Sama, berapa? Satu ekor kambing. Kelipat walaupun ya kelipatan tiga ya, tetap satu ekor kambing. Masya Allah, ini kasih sayang Allah. Karena tahu manusia itu bakhil. Ya, amat pelit. Amat pelit. Dan memang disebutkan dalam Al-Quran. wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian wahai manusia amat suka, amat sangat sayang, senang dengan yang namanya harta. Ya, barakallahu fikum. Baik itu dai sama, baik itu bukan dai sama. Barakallahu fikum, hanya Allah Subhanahu wa taala yang membimbing mereka. Banyak dai yang suka harta. Cuma barakallahu fikum, di antara mereka berbeda-beda. Banyak yang bukan dai suka harta, banyak di antara mereka juga berbeda-beda sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan sejauh mana mereka mengetahui ya keharusan mereka dalam mensifati atau mensikapi harta. Barakallahu fikum. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, wa fi kulli iblisin sa'imatin fi arba'in bintu labun. Bintu itu anak perempuan. Kalau bin itu anak laki-laki. Ada orang namanya Hamid, punya anak. Maka anaknya Hamid, misalkan barakallahu fikum, Ahmad bin Hamid. Ada orang namanya barakallahu fikum Khadijah, punya anak perempuan namanya misalkan Asma, Asma bintu Khadijah. Maka kalian jangan menamakan anak kalian dengan Labun, nanti cucu kalian namanya bintu Labun. Padahal bintu Labun ini adalah julukan untuk anak unta atau unta yang berumur barakallahu fikum ya, bintu Labun berumur 2 tahun, unta betina berumur 2 tahun masuk ketiga. Bintu Labun. Siapa nama umikmu? Labun. Aduh, kamu berarti bintu Labun. Maka barakallahu fikum, jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Barakallahu fikum. Kata Nabi, pada setiap unta yang digembalakan, sa'imah, yang bebas memakan makanan, ya, ketika mencapai nisab 40 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah bintu Labun. Bintu Labun, yakni unta betina, unta betina yang berumur 2 tahun genap masuk tahun ketiga. Bintu Labun. Kalau bintu Makhot, bintu Makhot ini unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua. Bintu Labun, unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Kemudian barakallahu fikum, Hiqqah, unta betina umur 3 tahun masuk ke 4. Kemudian Jada'ah, unta betina umur 4 tahun masuk ke tahun kelima. Barakallahu. Nanti ada tabelnya, ya. Bagi yang punya kitab atau enggak punya, nanti insya Allah dituliskan. Fa in kana tar'a aqallal haul wa ya'lafuha aktsaruhu falaisat sa'imah wala zakata fiha. Maka apabila ya, untanya itu digembalakan kurang dari 1 tahun, ya. Namun kebanyakannya adalah di kandang, dicarikan makan, fala zakata fiha, maka tidak ada zakatnya. Misalkan ya, digembalakan sekitar 2 bulan. Setelah itu ya di kandang ya sekitar 10 bulanan. Dominannya adalah di kandang, dicarikan makan. Aduh, di Arab ini susah nyari rumput, akhirnya tahu, ya, nasi. Barakallahu. Jadi pada persyaratan tentang wajibnya zakat bahimatul an'am, hewan ternak, adalah diantaranya sa'imah, harus digembalakan. Barakallahu. Yang keempat, persyaratan yang keempat yang terakhir barakallahu, Allah takuna amilah. Hewan ternak yang dia miliki bukan hewan yang dipekerjakan. Hewan yang barakallahu sebagai bekerja untuk tuannya. Namun di sini ada perselisihan para ulama. Barakallahu. Jumhur mayoritas para ulama, kalau ada hewan yang dipekerjakan, hewan ternak, ya entah unta, sapi. Kalau kambing ya enggak bisa ya dipekerjakan ya. Susah. Mau suruh bajak sawah enggak bisa ya, malah ucul. Barakallahu. Unta, kambing, unta, sapi, barakafikum, dipekerjakan misalkan untuk mengairi sawah, untuk memindahkan barang, atau untuk mengangkat barang-barang yang berat, maka tidak ada zakatnya. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, kecuali Imam Malik dan Imam Al-Lais. Berpendapat, al-awamil min bahimatil an'am, hewan ternak yang dipekerjakan dari barakallahu, unta atau sapi, maka tetap ada ya zakatnya menurut Imam Malik dan Imam Al-Lais. Namun jumhur mayoritas para ulama berpendapat tidak ada. Kenapa demikian? Nanti ada sebutannya insyaallah. Alasannya wahiyallati yastakhdimuha sahibuha fi harthil ard. Hewan yang dipekerjakan adalah hewan yang pemiliknya, ya, barakafikum, menggunakannya untuk diantaranya membajak sawah, au naklil mata atau mengangkut barang-barang, au hamlil atqal atau mengangkat beban-beban yang berat. Li'annaha tadkhulu fi hajatil insan al-asliyati kasyab. Kenapa tidak ada zakatnya? Karena dipekerjakan. Dikarenakan kata para ulama diantaranya, dikarenakan hewan-hewan yang dipekerjakan barakafikum itu masuk dalam pengertian sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Barakafikum. Jadi masuk dalam pengertian ya, hewan tersebut yang dipekerjakan itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Sehingga kalau dizakatkan barakafikum, maka mungkin ya bisa menyusahkan mereka. Kasya seperti baju. Baju ini kebutuhan kita. Kalau dikurangi dalam keadaan kita masih butuh, ya, maka ini menyusahkan kita. Dan inilah barakafikum diantaranya, ya, keindahan Islam. Barakallahu'alaikum. Amma idza u'iddat lil qira'. Adapun apabila dipersiapkan untuk persewaan, ya, buka travel unta, travel sapi, bukan travel Innova, ya, Avanza, ya, untuk apa? Mengairi barakallahu'alaikum, ya, kebun-kebun kurma, mengairi ladang, atau untuk membajak, dipersewakan. Fa inna zakata takunu fima yahsulu min ujratiha. Maka zakatnya adalah ketika ya mencapai hasil. Ini menurut sebagian para ulama, sewa menyewa barakallahu fikum itu kalau sudah mencapai hasil, maka itu zakatnya. Bisa dibawa pada pengertian ya, barakafikum, jual beli atau perdagangan, kiro, sewa menyewa bisa dibawa kepada jual beli, atau bisa dibawa pada sebagai ya barang simpenan uangnya ini. Jadi semisal dengan harta atau perak yang dia simpan selama 1 tahun. Idza hala alaihil haul, apabila telah mencapai haul dari hasil persewaan tadi, barakallahu fikum, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Barakallahu fikum. Jadi 4 persyaratan telah disebutkan tentang kriteria hewan ternak yang boleh di zakatkan. Barakallahu fikum. Yang pertama mencapai nisab, yang kedua mencapai haul, yang ketiga adalah gembalaan, bukan alufah, bukan yang di kandang yang kemudian barakallahu fikum mengeluarkan ya biaya. Yang keempat adalah bukan hewan yang dipekerjakan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk pada hitungan miqdar atau qadrul wajib, ukuran wajib berapa ekor ya, mencapai berapa ekor sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanakallah mabihamdik. Asyadu ala ilah ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa hidupullah wa barakatuh. Hal min soal. Mam, tak tolong. Empat, lima, ayo. Tahun ini, juga saya punya empat ya. Terus besok saya punya empat satu lagi yang lima loh. Itu nunggu satu tahun atau langsung besok itu zakat. Jadi hitungannya, antum punya lima. Sejak kapan punya lima? Misalkan hari ini sejak punya lima. Kemarin masih 4 ya, terus tadi nambah beli, tek, maka hitungnya mulai 5 sampai 1 tahun. Ya seperti harta apa, emas, perak seperti itu. Iya, maksudnya mulai ngitungnya itu. Belum. Nah. Gimana Pak? Jadi mengenai yang kebijakan lama tadi ya, tentang batu dan garam ini contohnya apa? Saya kedua mengenai yang kami dan aku karena berjumpa kami dan satu itu lagi di surat top ayat 16 orang berjumpa kami. Itu yang surat Qaf ya. Nah, nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la yubsirun. Itu maksudnya di ayat berikutnya. Ya. Nah, kedekatan para malaikat. Orang sufi menganggap bahwa Tuhan itu ada di kepalanya. Kemudian maksudnya dari surat Al-Qur'an itu yang menurut kami itu sebenarnya malaikat di sebelah duduk di kanan kiri tidak bicara yang mencatat itu bagaimana dalam kisah itu? Yang pertama tadi contohnya itu jual beli kucing, ada yang bilang haram, ada yang makruh jual beli kucing. Karena lafadznya kan zajaro, Nabi menjajir mencela. Ada yang bilang oh haram karena Nabi mencela. Oh enggak, boleh aja cuma makruh. Itu dianggap.